Mitra Bisnis, Kadin mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, terutama industri makanan dan minuman yang komponen impornya tinggi dan terimbas dengan melemahnya kurs rupiah, pemerintah malah memperberat situasi dengan mengeluarkan kebijakan yang menambah biaya, seperti ketentuan barang impor harus lewat sertifikasi atau pelabuhan tertentu, dan barang yang dulu boleh diimpor oleh importir produsen, sekarang harus importir umum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Ahmad Ridwan Tento. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Ya, memang kebijakan itu pertama kan kalau pelabuhan tertentu itu kan masalah hortikultura ya. Memang kita pun dari Ginsi meminta Tanjung Priok tetap dibuka sebagai pelabuhan pemasukan untuk hortikultura gitu. Kalau kita secara organisasi dari Ginsi, kita minta pada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk tetap membuka pelabuhan Tanjung Priok. Gitu. Karena kalau misalnya bongkarnya di Surabaya, atau di Lawan, atau di Makassar, maupun di Bandara Soekarno-Hatta, itu kan akan menambah kos. Karena kan sentra konsumsinya kan ada di Jakarta ini, ya kan? Sementara kalau Surabaya, kemudian Lawan, Makassar, itu sentra produksi, gitu. Untuk industri makanan dan minuman. Kemudian kalau kurs naik, memang rupiah kita kan melemah juga, ya kan? Ya mudah-mudahan kembali stabil seperti semula, ini yang kita harapkan. Ada contoh spesifik, Pak. Apa dampak dari aturan ini bagi para importir? Karena ini ya, untuk importasinya sendiri, ini kan kita lihat sebentar lagi juga. Kalau udah bulan Mei, akhir Mei, ya kan? Agustus udah Lebaran. Nah, biasanya kalau sebelum Lebaran ini kan importasi untuk konsumsi di Lebaran ini kan agak meningkat. Sementara kalau misalnya dibilang dolar, karena rupiah sedang melemah, dolarnya tinggi, kebanyakan kan barang-barang yang sekarang diimpor itu mungkin kontraknya sudah 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Dan memang masih belum kelihatan dampak yang signifikan. Mungkin sudah ada dampak, tapi belum kelihatan secara signifikan. Sekarang gini, makanan dan minuman, ya kan, kalau kosnya tinggi, ya kan, tentu akan dijualnya juga pada masyarakat itu akan tinggi juga. Ya, dampaknya kan pada masyarakat juga nantinya. Jangan lupa bahwa kita pun juga tetap mengharapkan produk dalam negeri juga bisa bersaing dengan produk impor. Gitu. Jadi mana-mana yang belum ada di kita, mungkin itu bisa diimpor, tapi yang sudah ada di kita, ya kita pakai produk dalam negeri. Kita berharap seperti itu. Nah, harapan dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan sekarang ini juga seperti itu, gitu. Yang untuk hortikultura memang diberlakukan nanti kan Juni ini, ya kan? Juni diberlakukan, ya mudah-mudahan bisa ditunda lagi lah pemberlakuan 3 pelabuhan dan 1 bandara yang ditentukan sebagai tempat pemasukannya, bisa ditunda lagi lah. Itu yang harapan kami. Lalu, bagaimana Bapak menilai produksi pangan lokal kita saat ini? Cukup baik. Kalau menanyakan produk lokal, cukup baik. Perdagangan antar pulau kita juga meningkat, ya kan? Nah, tapi kita berharap, ya kan, yang diimpor juga adalah yang memang belum diproduksi di dalam negeri atau juga sebagai bahan baku. Itu yang kita minta kepada pemerintah untuk ya kalau misalnya bahan baku yang kita pergunakan pada ekspor lagi ya diberikanlah macam keringanan, ya kan, juga perizinannya jangan terlalu berat. Itu yang kita harapkan. Demikian Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Ahmad Ridwan Tento. Saya Wendy Lim.